Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أمرنا متأر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول

nasibe manusa. Nasibe manusa urip niku pun dipun takdir wonten azali. Dadi saderenge manusa dititahake wis ana penetapan. Manusa A bakale bejo, manusa B bakale cilaka, manusa A bakale sugih, manusa B fakir lan sak teruse. Niku pun wonten catetan kepastian diarani takdir. Wonten zaman azali saderenge didadekake. Cuma Gusti Allah le aweh weruh regine malaikat niku nalika bayi nok kandungan ibu kira-kira umur 5 bulan. Nok kandungan ibu diterangake dengan hadis sahih rawahul Bukhari. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan kadzalika 'alaqatan summa yakunu mudghatan summa yunfakhu fihi ruh. Al-hadis sak temene salah siji nira nalika ana ing kandungan ibu prosese 40 dina rupa nutfah mani terus dadi alaqah darah segumpal 40 dina terus berubah mudghah daging segumpal 40 dina terus lagi dipasang nyawa terus Gusti Allah perintah malaikat dawuh nyatet rizki umure rizkine ngamale bejo cilakane iku badane mudghah rampung sampan saged ngitung nalika isih nutfah mani 40 dina terus alaqah 40 dina jadi 80 terus mudghah daging segumpal 40 dina jadi 120 dina cara hitungan Jawa 120 dina itu 5 bulan. Nek wis 5 bulan lagi dipasang nyawa. Malaikat didhawuhi nulis siji umure piro diteken. Terus rezekine bejo cilakane. Tulis kabeh. Wa innar rajula minkum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainal ladhira fayasbiqu alil kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Ana bayi nalika mulai laire terus dewasa. Ngamali api terus. Kaya ngamali ahli suwargo. Kurang sakilan. Niki bahasa-bahasa no, pengenalan. Cara wong kudus. Meh mati. Mana? Kurang sakilan. Meh mati. Ilalah ngelakoni kaya ngamali ahli neraka. Yaitu kekufuran. Akhirnya mlebu neraka. Bahasane dhiraun. Dhirak niku sak dhirak. Sak jengkang. Ana sing terbalik. Wa inna rajula minkum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ana sing lakune elik terus kurang sak dhira' tegese meh mati iso nglakoni lakune ahli swarga tobat sapalah. Akhirnya mlebu swarga. Lah iki sing diduduhake ring malaikat. Malaikat ngerti takdire manusa ya mulai nalika manusa ana ing guwa garbaning ibu badane dadi mudghah umur 5 wulan. Mulane ana tata cara cara Islam. Mboten kok cara Buddha mboten, cara Islam. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Iku nek wis petang wulan ku sok ana sedekahan cara kudus bancaan. Iki tata cara Islam mboten kok Buddha mboten. Ana hadis ini. Diarani tarbek. Robba'a yurabbi utarbi'an. Wulan keempat. Dibancai terus berdoa. Nah, itu. Tarbek. Sedekahan ala kadar ngerasaya tonggo kiri. Iku pundutane hadis. Inna ahadakum yajma'u khalquhu. Imbakni ummihi. Arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dhalika summa yakunu mudghatan summa yunfakhu fihi ruh. Nalika penyebulan nyawa niku sing dibancai. Nah ini tarbek. Ana maneh istilahe tasbek. Tasbek sangka sabba'a yusabbi'u tasbi'an. Mitoni. Mitoni cara Jawa. Tasbek bahasa Arab. Nah, iki mundute sangka ayat Quran juz 18 surat Al-Mukminun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghatan idhama fa kasawnal idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Surat Al-Mu'minun juz 18. Proses perkembangan bayi tok kandungan ibu. Nutfah mani. Terus dadi alaqah, darah segumpal. Terus dadi mudghah, daging segumpal. Terus dadi balung nom. Terus dibungkus daging. Fakasaunal idho malahmah. Limo. Tiap proses perubahannya 40 dino. 40 dino ping 5, 200. 200 dino. 200 dino itu nek dihitung wulan. Pitu kurang sithik. Wong Jawa le nyebut pitu mlaku. Niki bahasa istilah. Aja dipoyoki. Istilahe bahasane wong kuno. Wong kuno niku bapak kula, bapak jenengan niku lho nane wong kuno. Kok diarani kuno? Nek aku dongono. Yo iku kuno, ya kuno. Iku kuno. Dadi aja dipoyoki. Pitu mlaku. Aja digenti pitu ndodok, aja ngono. Wis pitu mlaku niku bahasa. Nane tasbek. Terus nalika iku dibancai. Dalile bancaan tengene juz 9 surat Al-A'raf. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minas syakirin. Surat Al-A'raf juz 9. Gusti Allah gawe manusia. Terus gawe garwane. Manusia dimaksud Nabi Adam. Terus sisiane namine Hawa. Supaya hidup podo tentrem lan ayam. Barang wis kumpul. Hamalat hamlan khafifa. Sekawet ngandung yang misih cilik. Sawulan, rawulan. Famar rajbi jisari waribi. Nalika kandungan ini sebulan, rawan ini lunga-lunga. Falamma askolat badane kandungan wis gede. Diperkirake pitung bulan. Da'awallaha rabbahuma. Ibu bapak berdoa. Dengan ini pangeran. Nanti berdoa ini ku tuntunan. Dengan ini Quran. Nabi Adam kalau Bukhawa berdoa. La'in ataitana salihan lanakunanna minas syakirin. Nek diparingi putra sing bagus, kita nganakake syukuran. Ya. Niki. Nah, prosese tiap perubahan 40 dina keterangane teng hadis. Nah, niki. Mulane nek le bancaan niku nok ngene petang bulan pasangan roh lingarani tarbe. Nek bacaan bak tenang kondaknya pitung bulan namanya tasbe. Sami kengenge wong bendino bacaan kengenge wong bendino bacaan bendino kengenge hampun keliru bacaan begino gak kena mboten enten bacaan bacaan usah dakwah. Sedekah bendina kata sampean agar wong haji ana peti terus sampean nglemplungi duit ana peti niku namanya sedekah kangge amal jariah kenging kenging bendina kenging carane kados ngene iki dadi tasbih tarbih niki tuntunan Al-Qur'an tuntunan hadis sedekah as-sadaqatu tadafa'ul bala. Sedekah kanggo tulak bala. Nah, boleh dek. Nek nuju gawe acara tarbek utawi tasbek. Oncok ojo nganti kelinciben. Keblabasan mendhuwur ya salah. Kemengisoran ya salah. Carane. Buka Fatihah. Terus maca Quran. Baca Quran diluruake surat Yusuf tafaul tafaul nyadang kebagusan muga-muga putrane lanang ganteng kaya Nabi Yusuf ganteng rupane ganteng lakune to maca surat Maryam nek diparingi wedok ayu kaya Siti Maryam, ayu lakune, ayu rupane. Maca Quran. Maca Quran, tuntunan Quran. Wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Quran. Hengsun Nabi diperintah dening Allah supaya dadi wong Islam lan diperintah kon maca Quran. Surat An-Naml juz 20. Terus maca selawat. Maca selawat perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nek wis terus doa. Doa ya perintah udhuuni astajib lakum. Pondi kemawon acarane. Aja diisi acara tahlilan barang. Ngalup niku. Ya ora dosa tahlilan ana bayi tahlilan ya kena, tapi sajane lho. Rasane kok kaya uji. Nak weteng kok wis ditahlilno lho niki. Niki. Kaya ngalup. Ya, ngalup. Ya wis iku wae maca Quran, selawat, berdoa. Anggo pamah butuh keterangan ana mauidzah hasanah. Tapi nek mauidzah jodo-jowo. Wong kesel. Aja dodo saantara wae. Dadi iki bancaan. Ora ana sing dilarang. Maca selawat sing diduno larangan ndi gak ana. Maca Quran, berdoa, sedekah ora ana sing dilarang. Lah sing dilarang yaiku nek ana pasang kendindok dipecah. Haram, haram. Aja diterus-terusake. Ya, nah, kadang-kadang masang kendi, dure kendi diwaindok, terus naik bubaran, terus kendi kendoknya dibuat di junjung, diunjalno dipecah. Haram. Putusan Muktamar Nahdlatul Ulama. Haram. Nek kepengen mecah sing dak haram. Nah, solusine doke dipecah dokok wajan. Nggih, diwek solusi, solusi ku jalan keluar. Kok aku kepengin mecah. Yo. Dokok wajan. Oh. Iki carane. Tapi nek mecah dok, dokok wajan aja siji tok. Kamalan. Ya sing rada akeh, ya. 10 apa 20. Ora kakean diterterno ora gampang. Wong kok ora ora iso kok. Ah. Ya, iki carane. Dadi sing keharaman dilangke. Sing kesunatan aja dilangke. Aja dilangke. Wong berdoa iku nek Quran pirang-pirang, wong tuwa ndongakno anak, anak ndongakno wong tuwa, tuntunan iku. Wangsul dateng ayat. Sing nerangno malaikat diparingi pirsa dening Allah nalika bayi nek wetengane ibu petang bulan. Iku malaikat lagek diperintah diparingi pirsa penyatet. Nah iku dalile Quran niki. Wa kulla insanin lan ing saben-saben manusa alzamnahu natepake ingsun hu ing kulla insanin ta'irahu ing catetan buku ngamale, buku catetan ngamale. Dijaka fi unuqihi nangone gulune kulla insan. Tapi iki ngalame ngalam gaib dadi maknawi ora katok. Aja ndeng gulune bayi dicekal-cekel, engko ya malah ora ana. Tapi Quran sing ngendika. Pengertiane bayi mulai nek kandungan ibu ku wis ana tulisan. Tulise bejo cilakane. Dawuh Quran meng ngono tok. Terus tengene hadis ma min mauludin yuladu illa wa fi unuqihi warakatun maktubun fiha syaqiyun aw sa'idun. Ora ana bayi sing lahir kejaba nang gulune bayi iki wis ana kertas sing tertulis ciloko atau bejo beratan. Jadi nasib ciloko lan bejo takdiri Allah dipirsakake ring malaikat nalika isih kandungan ibu. Nek Gusti Allah le mirsani yo wis jaman kuno, jaman ajali ngerti. Bakale manusa sak donya ana sekian miliar, sing lanang semene, sing wedok sing wis ana iku. Ha niki sing dipirsakake malaikat. Lah sing manusane ora ngerti. Mulane badane kita ngerti. Kita dadi wong Islam, dadi wong mukmin. Estrine wong Islam, wong mukmin, anak-anak Islam, do mukmin kabeh, do nurut-nurut. Syukure sing akeh. Syukur. Kanggo nyukuri awak salat, poso, haji. Kanggo mbut gawene nek diparingi gampang rezekine. Zakate. Nek durung kewajiban zakat, sedekah sunat. Aja lali. Sedekah sunat. Kanggo nyukuri sing awak disyukuri nggo poso, nggo salat, nggo haji. Sing bondo syukuri nggo zakat. Nek durung sedekah sunat. Iki carane. Iku nyukuri. Adi wena wong sing sangat mbutuhake, sing sangat butuh. Nek ngawe wong kok aja lucu, kan? Dene dah. Apa? Kiku pikir apa ora? Ora ana wong gelem. Ya aku pikir, ora ana. Pikira kok ya meneng wae. Ora usah ngono, anggo dikira-kira dhewe ngono. Ya. Ya. Carane udah ngono. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Lan bakal ngetokake ingsun Allah lahu kanggo manusa yaumal qiyamati dina kiamat kitaban ing catetan. Tulisan, tulisan amal. Yalqahu kang ketemu sapa manusa hu ing kitab mansura kale hale disebar, digelar. Tim besok nongone kiamat, buku catatan diparingake dening Allah ringine moro manusia nongone ororo mahsyar. Dina kiamat manusia kumpulake tempat kumpul namine mahsyar. Ororo mahsyar. Niku buku catatane malaikat sak jerone. Orep nak dunia ngamale niki. Dicateti terus. Mulane sampai nek ngamal sing pinter. Sing pinter. Ngaji kadane iki ya iktikaf sampai ditulis iktikaf. Dinglu, dikluk, SBI dicekeli. Malaikat kan gak reti atine wong. Iki obah ki maca ta ora. Wis pokoke diteken tasbih obah terus. Barang anu iki ngantuk apa mbatek malaikat gak ngerti terus dia tetap mikir mbatek ganjaran terus ah barang nek tiba gladuk lah niku lagi ngerti ngantuk lah ya nek ngantuk ampun mati tiba malaikat ngerti nggo ya ganjarane kudu pinter-pinteran lah malaikat niku lugu nyatet kita lho. Ora wani nambah-nambahi, ora wani. Cateti. Iku besok nek ngene ora-ora masar, wis ana catetan iku terus disebar saka aras diceritakake. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi insyatir radiyah. Fi jannatin aliyah. Kutufu hadaniyah. Syak terusik. sing diparingi buku catatan ditampa nganggo tangan tengen. Iki pun jadi ketentuan. Besok na dina kiamat anggering nampa buku catatan kok iso ditampa tangan tengen. Mesti wong mukmin. Mbah mukmin kamil, mbah mukmin sing nakis. Islam kamil apa Islam nakis? Islam kamil tegese rak ndek dosa, Islam nakis sing ndek dosa. Tapi muslim calon swarga. Iki keterangan calon swarga niku teng Quran. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini bangga fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Buku niku mboten tertutup, mboten terbuka. Sadiwaca. Ih, wacanan bukuku. Ahli salat jamaah ngaji ngantuk sidik-sidik. Lah, ana tekrare. Tekrare ngoten. Mesti swarga, pasti. Wa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma anna anni maliyah halaka anni sultanya sak terusé. Sing nampa buku catatan nganggo tangan kiwa mesti neraka, pasti. Ampun nganggo insyaallah, pasti. Ya laitani lam uta kitabiyah mendah ne yo. Aku ora usah dicatet-catet ngene iki ndung konangan wong akeh. Iki wong sing cilaka-cilaka iku. Mulane nganti Imam Syafi'i. Munajati Imam Syafi'i. Alun nabi dari'ati wahumu ilaihi wasilati arju bihim wa'ta wada biadil yamini sahifati. Ini munajat Imam Syafi'i diwaca ben-bengi. Imam Syafi'i ku nek nyuwun ring Allah niku wasilah tawasul rene keluarga nabi. Alun nabi dari ati keluarga bed keluarga nenji nabi sing dadi wasilahku wahumu ilai wasilah di cetak namane aku wasilah ring keluarga arju bihim uta goda biadil yamini salikhifati muka-muka sok dino kiamat aku ngarep-ngarep sebab barokai keluarga nabi. Aku bisa nampa buku catatan amalku kanthi tangan tengen. Imam Syafi'i niku sanes keturunan Nabi. Imam Syafi'i niku keturunan sahabat Syafi'. Syafi' bin Sa'id. Namine Muhammad bin Idris. Rene keturunan saka sahabat Syafi'. Imam Syafi'i seneng nisbat ringene sahabat mau. Mulane ngadi terkenal Imam Syafi'i. Dadi Syafi'i sanes nami. Nanging estrine Imam Syafi'i durriyati Rasul. Cara Jawa kudu seripah. Dadi garware Imam Syafi'i keturunan saking Kanjeng Nabi. Tapi nek Imam Syafi'i keturunan sahabat Syafi'. Ngene iki istilahan, iki istilah sistem. Anake Imam Syafi'i niku mboten saged disebut sayyid. Cara kudus raden. Nek lanang raden, nek wedok nganten. Iki istilah, istilah niku ampun dipoyoki. Istilah kados ngeten lho wong wong dusun-dusun sing fakir nek omahe ambruk dandan niku nyuwun tulung tangga kanan kirine niki istilah sambatan. Sambatan ku istilah jaluk tulung rak bayar sambatan. Niki pun istilah sambatan. Nek dikae ora amplop mlebu niku nek cara dusun istilahe buah. Buah. Niki istilah. Niki ampun dipoyoki. Lah wong kota tau moyoki wong dusun. Akhire saya ketimbalan. Nek ana nganten iku leren nyemplungi peti. Niki ketimbalan. Wong angger moyoki ketimbalan. Man ayyaru akhahu bizambin am yamut hatta ya'malah. Nek ana wong moyoki kancane sebab ning lakoni dosa, wong sing moyoki mau ora bakal mati-mati sadurunge nglakoni kaya dulure sing dipoyoki. Basa kuno aja moyok-moyok ndak ketemplok. Saiki kota ya sana buah, tapi nek diarani buah emoh. Ana aturan ana basane ku basane apa? Nyemplungi. Wis aku tak sing moyok ya. Nyemplungi. Berarti padha wis. Iki dilakoni, dilakoni. Kenging, kenging. Ya, buah hukumnya kenging. Tapi buah iku ora utang. Piye tegese? Pamane Zaid buah rene Umar 100.000. Umar badhewe dibuai Zaid 100.000, Umar mati. Terus Zaid dikae ora kena njaluki anake, bapakmu kok jek utang 100.000 ora. Oh tenan sae. Dadi buah ora kena direken utang. Ya, mboten enten niku. Ya. Paling-paling utang jasa. Ya. Tapi ora wajib bayar. Nah, muka-muka kita Beijing teng akhirat saged nampi buku catatan kita ngangge asta tengen. Amin. Allahumma amin. Besok buku catatan niku karek maca dhewe-dhewe. Iqra kitabak. Ngeten iki sampean catet ayat pira, juz pira, surat apa. Terus sampean wong salwangsul diwaca iki. Iqra maca sira kitabaka ing buku catetan ira. Wis kono diwaca dhewe. Kafa cukup binafsika apa awakmu al-yauma ing dalam dina iki alaika ing ngatasi sira dhewe hasiban apane le ngisap ling lanjat. Cukup mbok waca dhewe sekseni dhewe eling-eling dhewe. Sampai mulai buku catatan iku balik. Nalika bayi dadi pamane bayi terus lakek setahun mati ora ana buku catatane. Pokoke anggere durung balik ora ana buku catatan. Sebab e durung kewajiban. Anjur piye? Langsung swarga. Ngene iki ampun anu, muga-muga aku mati bayi wis tuwa ibu njaluk bathi men yo. Ndonga ping 70 nek iso kok lho. Ya saya wis kadung tuwa yo. Ya golek sing cara tuwa ngono ra, buku catatan tangan tengen. Mulane nek ana wong mati cilik, mereka sing bungah. Alhamdulillah ora usah biayai langsung swarga. Ngoten iki carane. Ya. Dadi esuk terus ana catatan diwaca dhewe. Lah sing isin niku nek pas catetane elek-elek diwaca wong liya. Oh, iki sing kakaken ya ana tekenane niku. Iki kejaba buku catetan niku. Besok barang-barang kutil, kutil iku ngutil lho. Paham nggih? Jika barangnya wong ora taren, jika Honda, jika an, iku besok Honda niku dikalung anak gulu, iku sing susah niku. Ora tekene Supra, wah Supra, iki Supra. Wonten dalile, wonten. Tengene Quran juz 4, kula didhei nggone. Wa ma kana lin nabiyyin an yaghul, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Wong sing ngesit, ngutil, ya lulku ngutil. Yakti bima gholam besok dina kiamat. Dia tekanin gawa sing dikutil mau. Sok dina kiamat. Tahu ngutil duit. Ya besok duitnya nak kena dulu. Berambit, kuti. Nak ngutil truk, ya rana. Lagi, rana. Wadi gulu negeri ni. Iku dalil ni tengjus papat. Mulanya sampan catat tinggu ni. Maksudnya apa? Nek kulo lali, kulo sampan lengke. Sampan ketinggal lengke. Wa maka nali nabiin anjagul, wa ma anjagulul yakti bima gula yaumal qiyamah. Surat Ali Imran jus papat. Mulanya. Umpung durung wayahe kabundut kesalahan-kesalahan kita diresiki dhewe-dhewe. Diresiki dhewe-dhewe. Lah nek kanggone wong utang-utang. Wong utang-utang ring kancane. Badane eling. Berusaha mbayar. Kula wangsuli bali. Mbut gawe sing dines berusaha mbayar. Berusaha bayar. Berusaha bayar ini wajib. Wis usaha terus kebutuhane kanggo awake terus nganti entek mati. Padahal wis usaha, wis tobat, berusaha kepengin bayar. Niku dosane ben ilang. Soale apa? Wis berusaha. Dene ora iso. Ayo ora iso ku pon piye. Tapi berusaha. Terus nak untuk bayar sitik-sitik berusaha niki wajib. Hati ini hasil iso bayar. Iku urusane Gusti Allah. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Man utai sapane wong ihtada kang nampa pitutuh sapa wong fa innama yahtadi mongko angin pesine nampa pitutuh sapa ku wong li nafsi kanggo awake dhewe. Wong sing diparingi pitutuh gelem masuk Islam, gelem ngamal, gelem poso, gelem salat, gelem zakat, haji lan pitutuh ganjarane dimpek dhewe. Niku maksude fa ihtada fa innama yahtadi nafsi. Wong sing entuk pitutuh terus ngamal, ganjarane ngamal iku dimpek awake dhewe. Wa man dalla taisabane wong dalla kang sasar sapa wong lakoni kekufuran, lakoni kemaksiatan lan liyane. Fa inna ma yadhillu mangko angel mestine sasar sapa wong ala ya ngatasé mlarate ngatasé awake dhewe. Nek nganti sasar lakoni kekufuran, lakoni maksiat dosane disangga dhewe. Iki basa Qur'anku singkat kata niku. Wala taziru lan ora nyangga dosa. Waziratun sapa wong sing nglakoni dosa wizra ukhra ing dosane wong liya. Dadi dosa-dosa iku bisa disangga dhewe-dhewe. Ora ana dosane Zaid sing nglakoni Zaid tok. Terus Anumar, wong kowe ngamal apik, dosaku sanggo kowe sithik. Ora iso, ngono ora iso. Nek nang donya ya iso. Nek akhirat ora ana ngono iku. Baton ngono ku dak ana. Lah ngeten niki ampun ngantos salah paham wontenipun hadis. Teono hadis man sanna sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wong sing memulai gawe lakon elek diikuti karo kelompok kanca-kancane. Dekne kejaba nyangga dosane. Dene nyangga dosane wong kelompok-kelompok sing ngikuti. Niku piye? Niku tegese mergo wong sing nglakoni elek mergo ketimbalan kuwe. Niki dhewe maneh. Nganti kiamat. Niku dosane wong sing mlopori. Niku didobeli. Mboten kok dosane sing lakoni disangka mboten. Sing ngikuti dosane siji. Sing mlopori dosane nek sing ngikuti siji ndeke loro. Nek sing ngikuti loro ndeke telu. Dosane dhewe terus diikuti iku ana neh. Ngoten niku name tetep dosane dhewe. Dosane pelopor. Mulanya aja jadi pelopor maksiat. Pelopor. Nek pelopor ngibadah. Niku ganjarannya terus. Nek ganjarannya. Terus ganjarannya lemulang. Itu terus pancen. Asin dimaksud tak ada. Dosane wong liya sing ora sebab nek. Nendung diri. Sanggo ora ana. Wala taziru wa ziratun. Wizra ukhra. Dosa dipikul dewe-dewe. Wa ma kunna mu'adzibina lan urana sapa insun Allah mu'adzibina iku niksa. Hatta nab'asa sego. Ngutus insun Allah rasulan ing seorang utusan. Aku ra bakal ngutus manusa. Sadurunge manusa ketekan dakwae utusan. Niki lho sing dadi lengkape mukallaf. Pelanggarane mukallaf yaiku akil balek sing ketekanan dakwae rasul. Mukallaf. Kados kita ngeten iki balek akil ketekanan dakwae rasul, ndi dakwae rasul? Quran niki. Punteng pundi-pundi. Mboten ampun keliru. Alah aku dong kepethuk njing nabi e kok. Alah aku dak mukallaf. Kepinuhe por kok. Kula jenengan iki pun didakwahi njing nabi. Apa itu Quran? Quran digawa dening para sahabat, sahabat ring tabiin, tapi itu sing gawa Islam ning ngene kudus. Antawisipun Mbah Sunan Kudus gawa Islam. Taktike pinter gawe dandangan. Iki dakwae Sunan Kudus dandangan niku. Sunan Kudus supaya wong Islam do poso. Iku ana istilahe. Nek ruwah 30 dina. Terus saesuk tanggal 1 beduk menara ditabuh sore. Lengarane beduk dandang. Tapi nek ruwah tanggal 30 ujug-ujug katok tanggal. Lengarane blandrangan. Ana jere. Lah iku diweki kebebasan dodolan macam-macam sak senenge supaya ngrungokake malam poso. Terus dia poso. Iki carane dakwae Mbah Sunan Kudus. Nek Sunan Sunan Bundemak Bonang Raden Syahid. Raden Syahid niku bapake Sunan Muria. Sunan Muria namanya Raden Umar Said niku putra Raden Syahid Sunan Kalijogo. Niku dakwae nganggo wayang. Iki demo-demo jaman si Budha. Senengane Jawa Tengah niku gonggongan. Raden Said nggae gong sing gedhe. Dijenengna gong syahadaten. Wong kuna rada pelu lemune gong sekaten. Sunan Raden Said Sunan Kalijogo pinter mayang, cerita wayang ku pinter. Ucarane diumumno. Pamane engko bengi ceritane pari kesit. Wah, pamane niku. Kula apa kula kaya pari kesit tok dadi. Dadi tandane nek ape cerita gong diunek nang dike. Dadi nek durung ana swara gong ora bakal cerita. Kira-kira setengah jam sak durunge mulai iku wis masyarakat teko kabeh. Raden Said ora bakal nabuh gong nek durung do maca syahadat. Iki lho hebate. Dikon maca syahadat kabeh. Nek wis maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gong lagek ditabuh. nek dak gelem maca syahadat dak ditabuh-tabuh. Oke. Iki perjuangane sunan-sunan, medane neo ganjarane. Ganjarane. Iki carane kaya. Mulane aja kaya nek masjid kene wong Islam kabeh tabuh gong. Lah apa lho. Ora mbok tabuh wis do. Islam kabeh malah wis subuhan dikek. Adine kepengin gong-gongan ing timur-timur ngono sing ngene sing durung Islam Islam mboten niku. Iki carane dadi dakwah ning ngene wong sing durung Islam. Ada ning ngene wong Islam ya darusan Quran ya penerangan agama iki carane. Terus kebijakan saking Allah. Nek ana masyarakat bener-bener durung ketekanan Rasul. Namine boten mukallaf. Nek boten mukallaf, kelakuan sing rak bener urung isa dipiji. Ora dipiji. Mulane takrife balek. Takrife mukallaf, balek akil sing ketekanan dakwae Rasul. Dadi pamane ana daerah jan bener-bener durung ketekanan, ora klebu mukallaf. Besok disiksa. Gusti Allah ngendika aku ora bakal niksa. Niki catetnya tadi iki. Ayat ngeting sampan catet, mbok mlok sampan ditakoni wong utawa wong geger karo wong. Wis wacanen dhewe ngono sampan tunggoni. Wa ma kunna lan ora ana ingsun Allah mu'adzibina ku bakal niksa ing wong siji hatta nab asa rasulah hingga ngutus ingsun ing seorang rasul. Dadi nek ana wong durung ketekanan dakwah rasul, Allah ora bakal niksa. Nek niki maksud kula nek sampean takoki niki lho dalile ngoten kok. Ana sing lucu ku, ana dalile, ana aku dhewe lali. Ha iki padha rame. Rame ta ra megagat niki. Niki dados sampean ngaos terus samulang langsung. Dadi iso ngerti pelanggarane mukallaf wonge balek duwe akal wis tau diwedak wae rasul. Rasul utawa sak lanjutane ya. Penerusé. Jadi nek ana wong sing dung tau ketekanan dakwah Rasul bener-bener dung tau lan sing penerusé urung tau ora bakal entuk siksa. Hanya ora bakal entuk siksa besok do kok endi? Ya mesti swarga ora, kok lucu. Ora ana gemandul, ora swarga dak neraka gak ana. Nah, cuma kita bangsa Indonesia iki wis ketekanan kabeh. Wis ketekanan kabeh. Nah, hukum balek niki kersane cetha. Balek menurut mazhab Syafi'i nek balek umur 15 tahun. Utawi umur 9 tahun wis junub janabat. Iki sing kula turusake sing cethake sing balek umur mazhab Syafi'i netepake 15 tahun. Balek umur menurut Imam Hanafi lan Maliki umur 18 tahun. Umur 18 tahun. Dalile tengene sawi tengene tafsire. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Iki surat An-Nisa juz 4. Nak ngene lafal an-nikah ayil bulu. Niku diterangake tengene tafsir sawi umur balek inda Malik wal Hanafi 18 tahun. Mulane pemilu Indonesia iki mazhab Hanafi, ora mazhab Syafi'i. Umur 15 tahun dak oleh nyoblos. Sebabe durung balek. Nah, lagi tadi pemilu kene menurut mazhab kira-kira ni bono nanti mazhab berak Allah alam niki ya. Nah niki summa qala wa idza aradna an nuhlika qaryatan bismillahirrahmanirrahim